Kita baca kitab Minhajul Qasidin. Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, bayanu riya al-khafi alladhi huwa akhfa min dabibil namal. Penjelasan riya yang tersembunyi atau samar, di mana lebih tersamar dibandingkan rayapannya seekor semut. Disebutkan dalam riwayat hadis dalam kitab Tauhid, yaitu riya itu tersembunyi seperti seekor semut hitam yang merayap di kegelapan malam di batu yang hitam. Artinya saking samarnya. Menunjukkan bahwasanya riya itu sangat bahaya. Tapi dijelaskan di sana oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, i'lam anna riya jaliyun wa khafiyun. Ketahuilah sesungguhnya riya itu ada yang nampak jelas dan ada yang tersembunyi. Wal jali huwalladhi yab'ats 'alal amal wa yahmilu 'alaihi. Yang nampak yaitu yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan kemudian menyeretnya kepada riya. Wa akhfa minhu qalilan. Dan yang tersembunyi, yang lebih tersembunyi darinya sangat sedikit. Naam, riya la yab'ats 'alal a'mal bi majradih. Iya, yang namanya riya tidaklah diborong untuk melakukan perbuatan semata-mata riya. Lakin yukhaffif amal, tetapi amal itu disembunyikan. Alladhi uridu bihi wajhallahu ta'ala. Di mana amalan tersebut diinginkan tujuannya untuk mendapatkan wajah Allah. Karena saking tersembunyinya. Kalladhi ya'ta tahajjud kula laylah. Wa yaskilu alaih. Wa idha nazala indahu dayif nashatlahu. Wa syahala alaih. Wa akhfa min dalika an la yu'thar fil amal wala fil tashil. Seperti contohnya ada seorang yang dia biasa melakukan sholat tahajud setiap malam. Tetapi dia berat melakukannya. Tetapi ketika ada tamu, dia ya menunjukkan semangatnya. Ya semangatnya untuk sholat tahajud. Dan mudah untuk melakukan itu. Tapi kalau tidak ada yang melihat, dia ya sholat tapi merasa berat. Wa afa min dzalik, dan yang lebih tersembunyi dari itu adalah alla yu'sir fil amal wala fit tashhil, atau wala yu'sir fil amal wala fit tashhil, yaitu dia tidak mengutamakan amalannya dan tidak ya di dalam kemudahan. Lakinnahu ma'dzalika mustambitun fil qalb, tapi itu tersembunyi ya di dalam hatinya. Wa mata lam yu'sir fi du'a ilal amal lam yakun an ya'rifa illa bil alamat. Ya, ketika atau kapan pun tidak ada yang mempengaruhi yang di dalam ajakan dia di dalam melakukan amalan, tidak diketahui kecuali dengan tanda-tandanya. Wa ajala alamatuhu annahu yusir bil itila'in nas ala ta'atih. Atau yasurru ya. Yaitu yang paling nampak tanda-tandanya riya, ya ketika dia merasa senang. Ketika melakukan amalan ketaatan, dilihat oleh orang. Warubama abdun mukhlis yakhlusul amal. Wala yaksud riya. Bal yakrahu wa yatimul amal ala dhalik. Lakin idha itala'an nas alai syarruhu dzalika wa irtahalah. Nah, maka terkadang seorang hamba dia ikhlas melakukan amalannya. Tidak ada tujuan riya, bahkan dia benci untuk riya. Dan dia akan sempurnakan amalan tersebut. Akan tapi ketika manusia melihat dia, dia senang. Dia irtahalah. Dia merasa gembira dilihat oleh manusia. Wa rawaha dzalika an qalbihi syiddatul ibadah. Ya, dia sangat gembira di dalam hatinya. Ya, sehingga dia melakukan ibadahnya yang sangat kuat. Wa hadza surur yadulu ala riya khafi minhu yarishul surur. Ini dia. Dan kebahagiaan, kesenangan yang ada pada dia ketika dilihat, nah, kesenangan yang ada pada dia menunjukkan riya itu tersembunyi darinya. Ya, yaitu ketika dia merasakan gembira dilihat oleh orang. Atau singkatnya, seperti yang dikatakan oleh Dhunnun, ya, takur amal li ajlin nas arya. Ketika dia ingin dilihat atau ketika dia beramal, nah, ada manusia, itu riya. Ketika dia sholat tahajud, ada orang yang melihatnya, dia gak jadi, dia tinggalkan. Itu riya. Nah, justru itu adalah riya. Atau sebaliknya, ketika dia gak dilihat oleh manusia, dia sholatnya malas-malas. Nah, sholat-sholat, tapi gak semangat di dalam hatinya itu ketika dilihat oleh manusia. Ketika dilihat oleh manusia, dia semangat sekali. Nah, itulah yang namanya riya yang khafi, yang tersembunyi. Maka kita masing-masing bisa menilai apakah amalan kita tersusupi padanya riya. Maka dilihat apakah ketika kita melakukan ketaatan dilihat oleh manusia merasa senang. Maka berarti kita telah disusupi dengan adanya riya. Yang namanya ikhlas, dia mau dilihat oleh orang, mau tidak, tetap dia dalam keadaan ya tidak berubah. Ya, dia semangat terus. Ya, sama dilihat maupun tidak, dia dilihat oleh orang maupun tidak dilihat oleh orang. Walau la iltifat qalbu ilan nas, lamadhahara sururuhu inda itla'in nas, faya'lam anna riya kana mustaqinan fil qalb. Walaupun dia tidak cenderung hatinya kepada manusia dengan nampak kegembiraannya ketika dilihat oleh orang, tetap dia telah disusupi oleh riya. Maka hendaknya diketahui sesungguhnya riya itu berdiam di dalam hati seperti berdiamnya api di dalam batu. Fa azhar minhu itla'in nas athal farah wasyurur. Maka yang nampak darinya ketika dilihat oleh manusia adanya pengaruh kegembiraan. Tsumma idza ista'aratil kaladzah bitila' lam yuqabil dzalika bikarahah bal qad yataharak harakatan khafifah wa yatakallaf ay yutalli 'alaihi bitta'rid wala bitashrih. Naam, kemudian ketika dia merasakan kelezatan itu dengan dilihat oleh orang, ya, dia tidak menolaknya dengan kebencian. Bahkan terkadang menggerakkannya dengan gerakan yang tersembunyi, artinya riya itu tersembunyi jalannya, gerakannya, dan akan menimpa ketika dia dilihat tanpa dia dengan terang-terangan. Karena yang namanya riya tersembunyi. Artinya kesimpulannya seperti yang sudah kita jelaskan, ya, bahwasannya riya itu berdiam di dalam hati seperti api. Ketika nampak, dilihat oleh manusia senang, ada perasaan senang, maka itulah riya yang khafif. Ya, dan kita bisa merasakan itu. Kalau kita sholat, senang kalau dilihat oleh orang. Senang kalau diperhatikan oleh ustadznya atau yang lain. Kemudian kalau tidak diperhatikan, ya malas-malasan itu berarti riya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu.